السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya yang istiqomah beramal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa, kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib, wa yukrahu dhuqut ta'ami, yukrah, dimakruhkan mencicipi masakan atau mencicipi makanan. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, khasyatan an yasila syai'un minal madzuqi ila halqihi fayufsidu shaumahu. Kenapa sih mencicip atau mencoba masakan itu makruh? Dikhawatirkan ada sesuatu dari yang dia coba itu yang sampai ke halq, ke tenggorokannya, yang mana hal itu merusak puasanya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa mithlu dzauqil asyai islahul asnan fi nahari Ramadan. Dan sama hukumnya dengan mencicipi masakan, yaitu memperbaiki atau mengobati gigi di siang hari bulan suci Ramadan. Fa innahu yukrah, itu pun sama dimakruhkan. Khasyatan ayyasila syai'un minad dawa wa nahwihi ilal halq, karena dikhawatirkan ada sesuatu dari obat atau apapun yang sampai ke dalam tenggorokan. Fa in fa'ala ma sabaqa dzikruhu min dzuqit ta'am, apabila seorang yang berpuasa tetap melakukan hal itu, yaitu mencicipi makanan, waramiya warama ma adkhalahu famahu liyadzuqahu, kemudian setelah dia rasa, dia muntahkan lagi, dia keluarkan lagi, au man fasala min hafri asnanihi wa nahwi, atau apa yang dipakai ketika membersihkan giginya, dia keluarkan, tidak ada yang masuk, walam yasil ila halqihi minhu syai', dan tidak ada yang sampai ke tenggorokan, fala syai'a alaihi, maka dalam kondisi itu tidak ada apapun ya, tidak membatalkan ataupun merusak. Aila qada, tidak ada juga qada. Fa in wasala minhu syai'un ila halqihi wajaba alaihi alqada, tetapi kalau ada sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokannya, maka wajib atasnya qada li fasadi saumihi, karena puasanya dianggap sudah rusak. Wa ilqun, Begitupun makruh kita melakukan ilkun. Apa itu ilkun? Ilkun itu kalau saya lihat di kamus artinya gerakan mengunyah. Gini. Gerakan mengunyah. Kita bayangkan dalam mulut kita seperti ada permen karet, kita mengunyah. Ya. Itu akan merangsang terkumpulnya ludah. Itu akan merangsang apa terkumpulnya ludah. Baik, 1, 2, 3, baik. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV, tadi ada kendala teknis ya, sehingga suaranya hilang. Tadi kita katakan bahwa dimakruhkan mencicipi masakan, dan juga dimakruhkan melakukan gerakan ilkun, gerakan mengunyah permen karet yang menyebabkan terkumpulnya ludah. Begitupun dimakruhkan melakukan siwak ba'da zawal. Bersiwak setelah zuhur itu makruh. Kenapa? Dikatakan di sini hatta la yazilu ar-ra'ihata allati yakhlufuha as-sawmu fi famihi. Karena dengan bersiwak pertama setelah zuhur itu kata para ulama Syafi'iyah, itulah waktu di mana bau mulut itu keluar. Ya, orang-orang yang berpuasa ya setelah zuhur itu mereka muncul di mulutnya bau mulut. Dan bau mulut ini adalah atharul ibadah, bekas ibadah. Dan sesuatu yang bekas ibadah Allah cintai. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la khalufu fammi sha'im athyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya khaluf yaitu perubahan bau yang ada di mulut orang-orang yang berpuasa itu ya athyab, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Artinya Allah menyukai hal itu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah sesuatu yang makruh. Ini apa namanya istimbat hukumnya. Bagaimana mereka menyimpulkan bahwa bersiwak setelah zuhur adalah makruh. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Karena ada hadis yang lain yang mengatakan misalnya as-siwaku matharatun lil-fam mardatun lil-rab. Siwak itu mendatangkan kebersihan untuk mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak pernah membatasi apa waktu-waktu bersiwak. Artinya Nabi tidak pernah melarang waktu bersiwak. Justru Nabi berkata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka bersiwak tiap kali mereka melaksanakan salat. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wala kuhlun, tidak makruh memakai celak. Ya kuhlun itu artinya celak. Wastihmamum, Begitupun tidak makruh hukumnya mandi. Ya, mandi tidak makruh ketika kita sedang puasa, lalu kita mandi tidak makruh. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil dari Abi Bakar Ibni Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaran nas, memerintahkan manusia fi safarihi, di dalam safar mereka pada tahun Amul Fath, pada tahun di mana Allah memberikan kemenangan atas umat Islam, Fathu Mekkah, ya. Nabi memerintahkan para sahabatnya berbuka. Lalu Rasulullah berkata, persiapkan fisik kalian yang kuat untuk menghadapi musuh kalian. Wasama Rasulullah, qala Abu Bakar, laqad ra'aytu Rasulullah bil 'urji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atshi. Berkata Abu Bakar, aku pernah melihat Rasulullah di satu tempat yang namanya al-'urj, yasubbu 'ala ra'sihi al-ma', Nabi menuangkan air ke atas kepalanya, wa huwa sha'imun, dalam kondisi Nabi sedang berpuasa, min al-'atsh, karena kehausan Nabi menyiram apa? Air ke atas kepalanya. Atau dalam riwayat minal har, itu dilakukan Nabi karena dalam kondisi kepanasan. Lalu dikatakan di sini, waman lazimahu qada'u syai'in min ramadana yundabu lahu an yaqdiyahu mutatabi'an alal fawri. Dan barang siapa yang memiliki kewajiban mengqadha puasa di bulan Ramadan, maka disunnahkan untuknya an yaqdiyahu, mengqadha puasa tersebut mutatabian, secara berturut-turut, alal faur, dan itu disegerakan. Jadi dua hal. Pertama, disunnahkan mengerjakannya secara berturut-turut, dan disunnahkan menyegerakannya secara bersegera, artinya tidak ditunda-tunda. Dikatakan di sini, nadban, hal ini adalah sunnah, idza kana lazimahu biuzrin, apabila dia tidak berpuasa dikarenakan uzur, maka menjadi sunnah baginya untuk bersegera. Ta'jilan li bara'ati dhimmatihi, agar segera tentunya melepaskan hutang atau tanggungan. Wa in kana bi ghairi udhrin wajaba 'alaihi al-qada'u fawran bila khilafin. Tetapi apabila seseorang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka wajib atasnya segera mengqada tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Khurujan minal itsm, agar dia cepat keluar dari dosa. Agar dia cepat keluar dari dosa. Jadi meninggalkan puasa nanti ada dua ya. Ada meninggalkan karena uzur. Maka dalam kondisi itu disunnahkan segera mengqadha. Ada yang meninggalkan tanpa uzur, maka wajib segera mengqadha. Ya. Kalau yang meninggalkan karena uzur, misalnya safar atau sakit, dia disunnahkan segera mengqadha agar lepas beban tanggungan dia. Tapi bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, wajib dia segera mengqadha ya, agar dia cepat keluar dari dosa. Karena dosanya tidak bisa sekedar dia bertobat, tapi harus dia mengqadha apa yang menjadi kewajiban atas dirinya. Lalu dikatakan di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian melakukan amal ibadah sebelum datang tujuh perkara. Hal tantadhiruna illa faqran mansiyan, apakah kalian menantikan kefakiran yang menjadikan kalian lupa? Jadi jangan sampai datang dulu kefakiran baru kita mengqadha. Atau ghinan mutghian, atau kekayaan yang menyombongkan. Au maradon mubsidan, atau kalian menantikan sakit yang merusak tubuh. au haraman mufannidan, ataupun masa tua yang menjadikan kalian lemah tidak bisa melakukan apapun. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datang tiba-tiba. Awid dajjal, ataupun keluarnya dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar, awis sa'ah, atau kalian menunggu hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar, hari kiamat itu berat, susah, ya, pahit, sulit, ya, dan dia panjang. Ya, adha asyad, adha artinya asyad. Ya. Nah, ini wasiat dari Nabi, jangan menunda-nunda amal. Ya, apakah kalian menantikan kefakiran yang menjadikan lupa, atau kekayaan yang menjadikan sombong, sakit yang menjadikan tidak mampu kita melakukannya, atau masa tua yang menjadikan kita lemah, atau kematian yang datang tiba-tiba, atau dajjal, atau hari kiamat, dan lain sebagainya. Intinya di sini Nabi menyampaikan kepada kita agar kita tidak menunda-nunda amal, tetapi bersegeralah. Badiru bil a'mal dalam riwayat. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah beramal. Fitanan kaqita'il laylil muslim, sebelum datang satu zaman yang penuh dengan fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Saat itu kalian melihat, kata Nabi, ada seorang yang di pagi hari dia beriman, di sore harinya sudah kufur, dan begitu sebaliknya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Hari itu manusia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, yajuzu an yuakhira al-qada'a ila ramadhan akhar bighairi udhrin. Diperbolehkan seseorang mengakhirkan qada' sampai datangnya Ramadan yang selanjutnya, walaupun dia tidak memiliki uzur. Jadi boleh saja seseorang menunda mengqada' sampai datang Ramadan yang baru. Ramadan tahun lalu dia punya hutang, udah datang lagi Ramadan yang setelahnya. Ah, itu boleh-boleh saja. Tetapi fa in akhara, barang siapa yang mengakhirkan qada, lazimahu ma'al qada'i an kulli yaumin muddu ta'amin. Barang siapa yang sengaja menunda qada, maka wajib atas dia selain mengqada, yaitu membayar fidyah, yaitu perharinya memberikan satu orang fakir miskin makan. Memberikan makan satu orang fakir miskin yang nilainya satu mud. Fa'in akhara ramadhana ini famuddan. Tetapi kalau ditundanya sampai dua Ramadan, ya dua mud. Berarti kodoknya tetap. Dan dia ada kewajiban dua mud. Wa hakadha yatakarraru bitaqarruri as-sinin. Dan begitulah berulang, 5 tahun dia menunda, berarti kodoknya tetap, dan fidyahnya kali 5. Ya, dalilnya mana? Nah, ini dalilnya penting. Yang pertama, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, secara mauquf dan secara marfu kepada Nabi, fi rajulin marada fi Ramadan, tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadan, lalu dia pun berbuka, summa sahha, kemudian dia sehat. Walam yasum hatta adrakahu Ramadan akhir. Lalu dia tidak segera berbuka sampai bertemu dengan Ramadan yang lain. Qal yasumul ladhi adrakahu Ramadan yang baru, dia wajib berpuasa. Wa yut'imun anil awwal likulli yaumin muddan min hintati likulli miskin. Adapun yang sudah berlalu, yang belum dia qada, dia membayar fidyah. Selain dia wajib mengqada, dia membayar fidyah. Ya, satu harinya dikatakan satu mud. Fa idza faraga min hadza shoma alladhi farata farata farata fihi. Apabila Ramadan yang baru sudah habis, maka dia mengqada. Jadi dua kewajibannya, fidyah dan qada apabila menunda tanpa uzur. Begitupun riwayat dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, dikatakan man farrata fi siyami syahri ramadhan hatta yudrikuhu ramadhanun akhar, barang siapa yang lalai dalam mengqada sehingga datang Ramadan yang lain. Faliyasum hadzal ladzi adrakahu, dia berpuasa di bulan yang baru itu. Ya, summa liyasum ma fatahu, setelah itu baru dia berpuasa atas apa yang sudah lewat. Ya, wa yut'imu ma'a kulli yaumin miskinan, dan selain dia berpuasa dia pun memberi makan satu orang miskin per satu hari di mana dia meninggalkan puasa. Lalu dikatakan di sini, wa man mata wa alaihi saumun tamakkana min fi'lihi at'ama anhu an kulli yaumin muddu ta'amin. Wa man, barang siapa mata yang meninggal, wa alaihi saumun, dan dia memiliki kewajiban puasa, tamakkana min fi'lihi, dia sudah sempat mengerjakannya tapi tidak dia kerjakan. Misalnya dia safar di bulan Ramadan 6 hari. Datang bulan Syawal, dia tidak segera mengqadha. Datang Zulqa'dah, tidak segera dia qadha, dia meninggal. Ini yang dimaksud dengan tamakkana min fi'lihi. Dia sudah sempat mengerjakannya, dia sudah punya waktu mengerjakannya, tapi dia tidak segera mengerjakannya. Artinya kalau dia punya hutang di Ramadan, lalu tanggal 1 Syawal langsung meninggal misalnya, maka dia lam yatamakkan min fi'lihi. Tidak ada kewajiban apapun. Karena memang lam yatamakkan min fi'lihi. Tapi kalau tamakkana min fi'lihi, dia sempat bulan Syawal masih sehat, bulan Zulqa'dah sehat, Zulhijjah dia wafat mendadak. Maka apa yang menjadi hutangnya harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? At'ama anhu an kulli yaumin muddu ta'am. Ya, diganti dengan membayar fidyah. Per satu hari dia tidak berpuasa, satu orang miskin dia berikan makan. Boleh enggak diganti dengan puasa? Ya boleh. Ya boleh ya, dikatakan di sini wal aula minal it'am an yasuma anhu qaribuhu. Yang lebih utama dari memberi makan adalah berpuasa, kerabatnya berpuasa. Ya, berdasarkan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya menggantikannya. Dalam riwayat yang lain, hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang laki-laki menemui Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi sawmu syahrin, ibuku meninggal dalam kondisi punya hutang puasa satu bulan, apakah aku mengqadanya? Maka Nabi berkata, na'am, betul, fadainullahi ahakku an yuqda, ya, hutangnya kepada Allah adalah lebih berhak untuk diqada. Baik, para pemirsa Niaga TV, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang puasa Ramadan. Insyaallah biiznillahi ta'ala, di pertemuan yang akan datang kita memasuki puasa sunnah. Ada puasa Syawal, ya, dan ada puasa Tasu'a dan Asyura, ada juga Ayyamul Bid. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, tapi jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita kembali. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada anjuran bangkit dari sujud atau dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga dengan posisi tangan bertumpu mengepal seperti gambar di bawah ini? Iya, ada riwayatnya bahwa Nabi ketika bangkit dari sujudnya mengepalkan tangannya seperti beliau sedang membuat adonan tepung, ajin. Ya, ajinun, seperti membuat kalau terigu dikasih air tepung kemudian diapakan agar dibuat apa namanya, orang bilang kalis misalnya, itu dengan menggunakan tangan, dan itu dilakukan, pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Baik. Lalu, apakah ada anjuran membuka telapak tangan kanan ketika salam ke kanan, salam ke kiri, membuka telapak tangan? Tidak ada anjurannya yang saya tahu. Ya, tidak ada ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu tidak ada. Allah alam bissawab. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah kalian, karena setan tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jika kita mendengarkan apa ini? Jika kita mendengarkan MP3, audio, Al-Quran, surah Al-Baqarah di rumah, kita hanya baca beberapa ayat saja, ayat dalam surat Al-Baqarah, apakah masuk padilahnya dalam hadis itu? Wallahualam bissawab, ya bisa, tetapi ya lebih bagus apabila kita yang membacanya langsung. Ya, lebih bagus apabila kita membacanya sendiri. Artinya tidak dengan murattal. Tapi kalaupun kita tidak, ya... apa, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara sempurna tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan. Apa ini? Rasulullah SAW dahulu bila melihat satu perkara dunia yang membuatnya takjub, beliau mengatakan labbaik innal aisha aishal akhirah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sungguh kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ya, itu diucapkan oleh Nabi ketika dengan para sahabatnya membangun parit, lalu membangun Masjid Nabawi. Itu mereka bekerja sambil berkata, Allahumma la aishal illal aishal akhirah, Allahumma gfir lil muhajirina, apa, Allahumma gfir lil ansari wal muhajirah. Itu kita sering dengar ucapan itu, Allahumma la aisha illal aishal akhirah, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang akhirat. Allahumma gfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Belum ada pertanyaan yang masuk. Kita masih menantikan dan masih panjang waktu yang kita miliki. Masih ada sekitar 20 menit ke depan. Para pemirsa Niaga TV yang mungkin ingin menggunakan dua layanan kami, silahkan bisa menggunakan dua layanan yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya para pemirsa Niaga TV sudah liburan ini ya. sudah apa namanya berkumpul bersama keluarga di apa namanya di rumah ataupun di luar rumah ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan semua, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah beramal ibadah. Ada telepon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya Ibu Nur dari Kepulauan Riau. Nur Lebem pun. Saya mau nanya, kalau kita mau baca lagi, boleh tak kita melalui Ustaz yang non salafi? Kenapa Ustaz non salafi Ibu? Mengaji kepada Ustaz non salafi? Badal haji. Haji, badal. Badal. Nah, badal haji. Baik. Terima kasih. Baik. Ya tentunya selama dia adalah seorang muslim, lalu dia adalah orang yang amanah, dia paham apa itu rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh, ya tidak masalah, ya tidak masalah dalam artian bahwa kita tidak membatasi muamalah kita dengan hanya kelompok tertentu, tidak ya. Kita katakan bahwa kita menyayangi orang-orang Islam secara umum ya, ruhama ubainahum, orang mukmin itu saling mencintai di antara mereka, lalu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka saling memerintahkan yang baik dan mereka melarang yang munkar ya. Jadi selama orang yang kita berikan amanah untuk membadalkan itu adalah seorang yang mengerti kaifiatnya, dia muslim, dia sudah pernah mengerjakan ibadah haji, maka bagus. Boleh kita berikan amanah. Tetapi kalaupun misalnya kita lebih memilih kalau kita lebih memilih orang yang sudah mengaji, sudah memahami mengikuti akidah salaf, tentunya itu lebih bagus dan lebih utama. Allah alam bissawab. Baik. Lalu dikatakan di sini saya pernah menonton tayangan ulang kajian tentang haramnya transaksi yang dilakukan saat telah masuk waktu sholat Jumat. Di kantor kami memang ada break sholat Jumat, tapi karyawan perempuan tetap bekerja sampai jam 12. Dalam melakukan pekerjaan itu sehingga masih berhubungan dengan banyak orang. Ikhwan melalui telepon. Dan chat di waktu antara jam 11 sampai jam 12. Bahkan terkadang masih menerima instruksi pekerjaan dari atasan. Apakah karyawati kantor ikut berdosa karena hal tersebut? Tentunya kalau salat Jumat itu wajib ya atas laki-laki. Lalu bagaimana perempuan yang tetap bekerja menjaga konter atau yang lain sebagainya? Allah alam bissawab ya, kalau perempuan ya tentunya tidak ada kewajiban salat Jumat. Lalu bagaimana dengan orang yang menelepon? Yang menelepon ya mungkin beragam ya. Ada yang muslim, ada yang bukan muslim, dan lain sebagainya. Artinya kita tidak bisa memukul rata. Ya, tetapi ya alangkah baiknya misalnya satu perusahaan yang dipimpin oleh seorang muslim, ya dia menjadikan Islam sebagai aturan yang dia jalankan dalam usahanya. Ya, karena kalau kita lihat dalam ayatnya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, bersegeralah menuju zikrullah wa dzarul bai', dan tinggalkan perniagaan. Ya, tinggalkan perniagaan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik. Artinya lebih baik dia menutup usahanya, dan itu hanya berapa menit saja, hanya satu jam, itu pun mungkin bagi wanita dijadikan waktu untuk istirahat, itu lebih selamat ya. Dan ketika kita sebagai pimpinan perusahaan, kita menerapkan aturan sesuai dengan aturan Allah, ya, saya rasa tidak akan ada kerugian, yang ada malah insya Allah keberkahan. Dalam hadis dikatakan, man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, Allah akan gantikan. Walaupun memang tadi ada kemungkinan yang menelepon non-muslim, atau ada yang kemungkinan yang menelepon sesama perempuan, kan begitu. Ya, kita tidak memukul rata, tapi idealnya, sempurnanya menurut saya, apabila pimpinannya muslim, maka jadikan Islam sebagai apa? Sebagai aturan yang dia jalankan. Dan mudah-mudahan dengannya dia mendapatkan keberkahan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Halo, tidak terdengar Ibu suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Begini Ustaz, mau nanya ya. Ada kita punya saudara gitu ya. Tapi dia sudah kayaknya sudah ada mengenal jumlah sedikit-sedikit gitu. Katanya di tempat dia kan kayaknya kalau ada orang meninggal itu kan kayaknya besar-besaran. 3 hari, 7 hari gitu ya. Kayaknya dia tuh mau ikutinnya, tapi susah karena lingkungannya seperti itu katanya gitu ya. Tapi nanti saya mau bilang sama anak saya, katanya kalau saya meninggal sampai 3 hari aja. Selanjutnya Mbak Ika, apakah boleh seperti itu Ika? Baik, itu saja Ibu. Katanya, iya. Terima kasih Ika. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu bissawab ya. Tentunya seorang muslim ketika dia sudah mempelajari ilmu, dia memahami mana yang sesuai dengan sunnah Nabi, mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kan? Maka dia berusaha menerapkannya dalam kehidupannya. Kalaupun dia tidak bisa menerapkannya di dalam lingkungan bertetangga, bermasyarakat, maka paling minimal dia menerapkannya pada lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ya, lingkungan terkecil yaitu keluarga. Ya, itu saya rasa bagus ya, seseorang berwasiat kepada anak-anaknya, kalau ibu nanti sudah tidak ada, tidak perlu kamu melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi ya, perkumpulan 7 hari berturut-turut misalnya, atau 40 hari atau 100 hari dan lain sebagainya, karena tidak ada contohnya dari Nabi, dan itu akan bukan mendatangkan kebaikan. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi, ya itu malah nanti paling minimal memberatkan untuk siapa? Sahibul musibah. Ya, sering dikatakan bahwa yang sebenarnya syariat itu mudah, tetapi yang menjadi sulit itu ada tradisi. Ya, tradisi. Oleh karenanya dalam Islam semaksimal mungkin kita mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajith. Gigitlah dengan gigi geraham kalian, kata Nabi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Artinya perkara-perkara yang tidak ada contohnya, tidak ada teladannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Dikatakan di sini Santo Domingo adalah perantara umat Nasrani menyembah Tuhannya jika ingin ditebus dosanya. Mereka datang pada Bapa atau disebut Santo Domingo. Muslim harus mengatakan ahad. Itu terima kasih. Saya tidak tahu secara sejarah, saya tidak tahu, tetapi memang hendaknya digunakan kata ahad, al-ahad. Ya, ya memang semuanya sudah benar. Al-Isnain hari Senin, Al-Thulasa hari Selasa, Al-Arbi'a Rabu, Al-Khamis hari Kamis. Antara penyebutan itu sama kecuali hari Minggu, ya disebut Minggu padahal dalam bahasa Arab ada Ahad. Kenapa enggak sekalian saja 7 harinya semuanya digunakan, asalnya dari bahasa Arab Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Tsulatsa, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, Al-Sabt misalnya. Kenapa kok cuma satu disisakan yang bukan berasal dari akar kata bahasa Arab? Karena memang kenapa enggak dipakai saja Al-Ahad saja misalnya ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari dan Riau. Baik. Saya terima kasih untuk mengajari ini. Saya dapat untuk interaksi. Suara ibu-ibu muncul tenggelam suara ibu. Suaranya muncul apa timbul tenggelam. Saya tuh mengucapkan terima kasih sekali. Baik. Dan yang tadi yang sama ini telah menerima dialog interaksi saya, karena di sini saya tidak ada orang yang ceramah di dalam sini. Jadi saya mengerti dari tidak. Lalu saya dengarkan dari. Iya ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan dan istiqomah dalam menyebarkan ilmu insyaAllah. Baik. Mohon maaf ya Ibu Nur, suaranya tadi agak apa muncul tenggelam. Baik, baik ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sholat saya jarang berdoa meminta rezeki, karena saya yakin yang namanya rezeki setiap makhluk sudah Allah jamin. Apakah seperti termasuk bentuk kesombongan? Allah alam bisawab, tidak disebut kesombongan, tetapi Allah itu suka kalau hambanya memohon, meminta ya. Walaupun dalam sholat ada sebenarnya kita meminta rezeki ya, Rabbi gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni, misalnya ketika kita duduk di antara dua sujud. Atau Nabi berdoa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu doa Nabi. Ya, artinya bagus kalau kita meminta, karena Allah itu suka melihat hambanya meminta kepadanya. Ya, ud'udi astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Dalam riwayat Nabi berkata, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya Allah cukupkan aku dengan hal-hal yang halal yang berasal darimu, dan wa aghnini bi fadlika amman siwak, cukupkan aku dengan kekayaan yang datang darimu dari selain dirimu. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah dari meminta kepada manusia. Begitupun Nabi berkata dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina wal gina, dan masih banyak doa-doa yang lain di mana Nabi meminta kelapangan rezeki. Oleh karenanya dimintalah kepada Allah, karena Allah itu menyukai hambanya yang meminta ya. Baik, barang siapa yang bermain dadu maka ia seakan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Imam Muslim. Bermain catur, domino, kartu, apakah termasuk dalam hadis itu? Catur, domino, ya catur ada larangan secara khusus. Domino, kartu, ya dihindarilah. Menurut saya, Allah alam bisawab, termasuk syiar atau kebiasaan orang-orang yang, alat-alat yang dipakai oleh orang-orang yang bermain judi, ya lebih baik dijauhkan hal-hal seperti itu. Ya kalaupun tidak sampai haram, ya minimal makruh. Ya, dan masih banyak permainan yang bersifat mubah, yang halal, daripada kita memakai sesuatu yang biasa digunakan untuk perjudian atau simbol-simbol sesuatu yang berjudi haram. Ya tentunya seorang muslim harus ittaqa asyubuhat, menjauhi dari perkara syubuhat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Karena barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, dengannya dia sudah menyelamatkan agamanya, menjauhkan agamanya dari kerusakan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali. Ini Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Apakah benar Pak Ustaz kalau kita dalam keadaan berwudu suci kalau makan daging unta harus berwudu lagi? Baik, itu saja Pak. Iya. Itu saja ya. Makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i itu tidak harus berwudu lagi. Ya, alasannya karena hadisnya Imam Syafi'i ragu terkait dengan hadisnya. Ya, kalau seandainya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengetahui kedudukan hadis itu, kata Imam An-Nawawi, tentunya Imam Asy-Syafi'i akan mengambil pendapat tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat mengatakan iya harus berwudu. Karena Nabi ditanya an luhumil ghanam, ana tawaddau min luhumil ghanam? Apakah kami perlu berwudu setelah makan daging kambing? Nabi berkata, in syi'ta, kalau kamu mau ya berwudu. Tapi Nabi ketika ditanya apakah berwudu min luhumil ibil atau ya min luhumil ibil, apakah berwudu setelah makan daging unta? Maka Nabi mengatakan na'am. Jadi ada perbedaan. Jadi ketika ditanya tentang daging kambing, Nabi bilang, ya mau wudu silahkan, tidak pun tidak masalah. Tapi ketika ditanya tentang daging unta, Nabi berkata, na'am. Ya, harus. Allah alam bissawab. Merayakan ulang tahun kelahiran, apakah termasuk bid'ah, maksiat? Dikatakan tasyabbuh. Rasul melarang umatnya tasyabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Dan bahkan beberapa ustazah, ulama, misalnya seperti seorang biarawati yang masuk Islam, terkenal namanya Ustazah Irene Handono, beliau mengatakan bahwa ulang tahun itu sesuatu yang terkait dengan ibadah di dalam agama Nasrani. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam ya hendaknya kita tidak tasyabbuh ya dengan meniup lilin atau bertepuk tangan setelah meniup lilin, berdoa setelah meniup lilin. Ini Allah alam bisawab tidak sesuai dengan tuntunan doa dalam Islam. Dalam Islam berdoa itu dimulai dengan berwudu, lalu kita menghadap kiblat, mengangkat tangan, lalu memuji Allah, bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Ada tuntunannya dalam hadis-hadis Nabi. Jika ada yang membangun rumah ketika kita diundang untuk makan bersama di rumah barunya tersebut, apakah juga boleh satu orang memimpin doa kemudian yang lain mengaminkan kebaikan? Tidak ada masalah, silahkan saja. Ya, itu disebut oleh para ulama sebagai walimah secara umum. Ya, bangun rumah atau kita pindah ke rumah baru, lalu kita undang tetangga, keluarga makan, lalu kita katakan, Ustaz tolong dong doain, kita aminkan, tidak ada masalah, kata para ulama. Allah alam bisawab. Jika ada orang bertakziah ke rumah si mayat kepada ahli warisnya, kemudian membacakan surah dalam juz 30 dan yasin, kemudian berdoa untuk si mayat, ahli warisnya dipimpin oleh satu orang. Kemudian apakah ada anjurannya dari Nabi? Ya kalau pertanyaannya aja ada atau tidak anjuran dari Nabi, yang saya tahu tidak ada. Ya tidak ada anjuran dari Nabi SAW. Tapi kalau pertanyaan di akhir, apakah sampai bacaan Al-Quran? Ya, bacaan Al-Quran apabila diniatkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, sudah sering kita bahas berulang-ulang, itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, berpendapat sampai. Tapi tidak ada ritual tertentu, tidak dikaitkan dengan hari, tanpa harus berkumpul, tidak perlu ada makanan. Tetapi seorang muslim membaca Quran, kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ya itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Taymiyah dan lainnya itu sampai. Allah alam bissawab.